Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam tidur di atas tikar. Kemudian beliau bangun sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan punggung beliau tampak bekas tikar yang beliau tidur di atasnya. Salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau berkenan, kita akan menyiapkan untuk engkau alas yang tebal, alas yang layak dan baik untuk engkau tidur di atasnya." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan tawaran itu, apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau justru mengingatkan tentang hakikat dunia. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam." Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan dunia ibarat seorang musafir, ibarat seorang yang menunggang kuda, menunggang kendaraan, melakukan safar perjalanan, kemudian beristirahat, berteduh di bawah sebuah pohon untuk mengambil sesaat waktu beristirahat. Dan tidak selamanya di situ. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian beristirahat dan meninggalkan tempat tadi. Itulah ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah perumpamaan kehidupan dunia ini. Cepat, tidak terasa, sepertinya baru kemarin kita menghabiskan masa anak-anak kita. Ternyata kita sudah 40 tahun, 60 tahun. Hakadat dunia. Demikianlah dunia ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berakal, seorang yang memperhatikan kebahagiaan dia, dia akan bertanya, apa yang seharusnya saya lakukan agar saya menjadi orang-orang yang berbahagia, agar waktu di dunia ini tidak berlalu dengan sia-sia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang yang telah Allah azza wa jalla berikan nikmat iman, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat Islam, ini nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seorang yang berakal, seorang muslim, seorang mukmin, terlebih seorang ahli sunnati wal jamaah, dia akan mencari dan berpikir amalan yang mulia, amalan yang paling afdal untuk dia jadikan sebagai bekal menghadap Allah Azza wa Jal bekal melakukan perjalanan yang panjang yang tidak ada batas. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seafdal-afdal amalan, semulia-mulia qurbat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Kata para ulama, saya tidak mengetahui amalan yang lebih afdal daripada talabul ilmi bagi orang-orang yang mengikhlaskan niatnya. Iya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, talabul ilmi, menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah adalah seafdal-afdal amalan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka yang berjalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju jannah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu kitab wa sunnah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang panjang itu, perjalanan yang tanpa batas itu akan berakhir kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bersegera melakukan amalan yang mulia ini, mukhlishan lillah, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menuntut ilmu, seorang akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hak-hak Allah jalla wa az. Dan dengan menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah, dia akan mengenal Nabi Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaih, dan mengenal ajaran yang beliau bawa, Al-Islam, dengan menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang yang menuntut ilmu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan limpahkan kepadanya rahmat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seorang yang menuntut ilmu, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Bahkan malaikat-malaikat Allah mengepakkan, meletakkan sayap-sayap mereka ridha kepada para penuntut ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata latadau ajnihatahum litalibi ilmin ridhan bima yasna. Sungguh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meletakkan sayap-sayap mereka litalibi ilmin, untuk para penuntut ilmu, bukan litalibi dunia, bukan untuk para pencari dunia, bukan untuk para pencari kedudukan. Lah, tidak demikian Rasul mengatakan. Tetapi malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meletakkan sayap-sayap mereka li talibi ilmin, untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yasna, karena ridwan dengan apa yang diperbuat oleh mereka menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka malaikat-malaikat Allah mengerumuni majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Atau kama qala ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah azza wajalla, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca Al-Quranul Karim, mentadarusi, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, kecuali illa nazalat alihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat-malaikat Allah mengerumuni majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya orang yang menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Maka barang siapa yang berakal, barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya, hendaknya dia berusaha untuk menuntut ilmu. Dan di antara sifat orang-orang yang selamat dari kerugian adalah mereka yang menuntut ilmu, mereka yang memiliki iman kepada Allah Azza wa Jal, wal amalus salih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, mengenal agama yang mulia ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian mereka beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, kemudian mereka saling nasihat-menasihati dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka nasihat-menasihati dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan inilah jalan para ulama kita, jalan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, jalannya para tabi'in, jalannya atba'ut tabi'in. Sungguh kita orang-orang yang mengatakan kami mengikuti mereka, kami mengikuti salafuna saleh, pengakuan, tidak sekedar pengakuan. Kalau memang kita mengakui kita adalah orang-orang yang mengikuti salaf, ikutilah jejak mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, adalah orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Bahkan diriwayatkan di antara mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, 2 bulan perjalanan, hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa indahnya apa yang mereka lakukan dan betapa kemuliaan mereka dapatkan di dunia wal akhirah. Demi Allah, orang yang menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dia peroleh, adalah orang-orang yang mulia. Para pencari dunia, para raja, para penguasa, apakah nama mereka disebut setelah kematian mereka? Tidak. Tetapi para ulama kita, para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, mereka telah wafat waktu yang sangat lama, namun nama mereka tetap disebut, namun nama mereka terus mulia, nama mereka terus harum. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, disebut nama al-imamul Bukhari. Qala al-imamu Muslim rahimahullah, disebut nama Imam Muslim. Dan sebelumnya qala Abu Hurairah, wa qala Muawiyah ibn Abi Sufyan, wa qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum, disebut nama mereka. Dan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, menuntut ilmu, mengajarkannya, mengamalkannya adalah amalan yang tidak akan terputus walaupun seorang telah meninggalkan dunia ini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salah." Jika seorang mati, maka akan terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga umur kita yang terbatas di dunia ini, semoga perjalanan kita yang tidak panjang ini, dan sungguh umur umat Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah panjang. 60 tahun, 70 tahun tidak panjang, dan itu terasa sangat cepat. Seafdol-afdol amalan, di antara amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, adalah talabul ilmi, menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah, mukhlishan lillahi jalla wa ala, dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukannya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib kita ketahui dan kita waspadai, di akhir zaman kerusakan semakin besar, fitnah semakin datang dengan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dan di antara perkara yang dengannya seorang akan selamat dari fitan adalah seorang memiliki ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa mengenal yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Maka di antara perkara yang wajib kita lakukan adalah senantiasa kita mendekat kepada para ulama, ahlul ilm, asatidah, ahli sunnati wal jamaah, dan juga bersemangat untuk menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita berupa marakiz dakwah, berupa markas-markas dakwah, masajid, masjid-masjid yang di situ diajarkan ilmu Alkitab wa sunnah. Hendaknya seorang memiliki hirs, semangat untuk menghadiri majalisil ilmi, majalisil zikri. Sungguh kalau kita perhatikan dan kita bandingkan, waktu yang kita keluarkan untuk dunia kita terlalu banyak, dan apa yang kita telah keluarkan untuk menuntut ilmu terlalu sedikit. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak bisa dibandingkan antara ilmu ad-din dengan dunia yang kita cari. Coba perhatikan satu saja di antara apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairun minad dunya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalimat ini. Apa pendapat Anda dengan seorang yang capek dengan dunia yang dia kumpulkan? Dengan seorang talibi ilmin, seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ini, mempelajari hadis ini, mengamalkan hadis ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian mengajarkannya kepada manusia, diamalkan oleh para tulabul ilmi dengan penuh ikhlas lillahi azza wa jalla. Wallahi demi Allah, ma'asyiral muslimin, seandainya kita bandingkan apa yang dilakukan oleh para ulama kita, walaupun mereka tidak memiliki dunia, namun sungguh mereka telah melampaui semua manusia yang tidak bergelut dengan ilmu Alkitab wa sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan taqwa, saling bantu-membantu di dalam mewujudkan majalisul ilmi wa majalisul zikri. Dan sungguh siapapun yang memberikan upayanya dalam mewujudkan ilmu Alkitab wa sunnah, menjaga Alkitab wa sunnah, dia telah memberikan andil yang sangat besar bagi agama ini. Dan marilah kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk senantiasa bisa berzikir kepadanya, bisa beribadah kepadanya, dan bisa syukur kepadanya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.